Yahya pasai tujuh. Ulunyan isa gejak ho-ho mantong bansa boh Galilea. Gopnyan hana getim jauh daerah Yudea sabab penguasa Yahudi yang na di sinan nanit kena poh mate gopnyan. Bakwatenyan karap tat ngon uro raya jambuun. Tema le cedara-cedara isa la juga pegah ubak gopnyan. Tinggai ke tempatnya dan gata jak laju u Yudea. Mangat murid-murid gata pih jiet jikalan buat gata. Hana uring yang jisom pi yang jipu buat. Minya uring yang kena jiet ke uring mesihu. Minya gata dipu buat hai-hai yang lagenyan. Basigam dunia harus jitupi. Sabab cedara-cedara gopnyan ke dro, hana percaya cit bak gopnyan. Goh lom truk wate ni bak ulun. Gepegale isa bak awaknyan. Tema menyo ke gata, pajan mantong hasi. Donya nyo hana mungkin jibanci gata. Tema menyo ulun kebit jibanci le donya. Sabab ulun sabelun pegah bak donya bawah but jehut. Jak ke gata kedro bak perayaannya. Ulun hana lonjak si golom truk wate jih ni bak ulun. Menan ke gepegah le isa bak cedara-cedara gopnyan. Dan gopnyan pi laju tinggai di Galilea. Oh kalih cedara gopnyan ban mandum jejak bak perayaannya. Sengap-sengap isa gejak ke dro ngon hana jitupu le mesidro ureng pi. Tengoh perayaannya le penguasa Yahudi jimita gopnyan dan jitanyong-tanyong. Dipat urengnya. Jai tat-tat ureng kaji mesah-sah ke hai gopnyan. Na yang pegah. Gopnyan ureng get. Na tema yang pegah. Kon ureng get. Gopnyan jipesisat ureng rame. Tema hana mesidro pi. Yang jijut pegah habanyan secara terus terang ke hai gopnyan. Sabab awaknyan jitakut ke penguasa Yahudi. Tengah perayaannyan terpena, isa laju getamong lambait Allah. Oh teruk kenan, laju ke semebut. Bubena penguasa Yahudi hirin lumpahna, laju je pegah. Pesabab urengnya jai tahat-tahat yang jitupu, padahai jihnyan hantomna jisikula. Gejawab le isa, yang ulun pernonyo bukan ajaran ulun. Tema ajaran gopnya yang utus ulun. Ureng yang jitem setot kehendak potu Allah. Tema jitepu buka ajaran ulunnya. Tekajih nibak potu Allah. Atau nibak ulun kedro. Ureng yang perno ajaran jih kedro. Jimita kehormatan kedro jih kedro. Tema ureng yang mita kehormatan ke gopnya yang utus jihnan. Ureng yang jujur. Hana tepungut nibak jihnan. Bukankah Nabi Musa kageberi perintah patu Allah ke gata? Temalam kawan gata hanan yang setot pupu yang teperintahnya. Pakon gatanya kena poh mati ulun? Ureng ramenya nji jawab. Drone, pungo. So yang kena poh mati drone? Isa ke jawab. Temasaboh but yang ulun pubut bak uro sabat. Dan gata hiru. Nabi Musa geberi ke gata peraturan kehai mekatan. Bahpi mekatannya kon bak Nabi Musa asaiji temani bak bapak-bapak indatu si gohlom Nabi Musa ngon sababnya bak uro sabab pi gata kene pekatan gop menyohainyan gata pubut mangat bek telengke peraturan Nabi Musa kehai mekatan pakon gata bengeh ke ulun sabab ulun pepulih gop ban mandum bak uro sabat bek gata pehakim ureng ngon dasaji yang duh tekalon temangon dasai keadilan. Olehnya, nama padup dro urung Yerusalem ji pegah lagenyo. Pekeh kon urungnyo yang tengah demita-mita ke tepoh mate? Ngingke ji pegah haba, ban galak dro di ke rakyat ba. Dan hana yang jijet pegah sape ke urungnya. Huke penguasa-penguasa getanyo, mungkin kesadar bahwa urungnyo raja peselamat. Tema menyo raja peselamatnya teka, hana mesti dropis ji tepe jipat asai gopnya. Padahai tanyo ta tepe jipat asai urungnyo. Olehnya, tengah isa gesemubut lambait Allah, gopnya laju getau ngon su yang tegah. Jadi gata tak tepu so ulunnya, dan dipat asal ulun, ulun hana teka atau kehendak ulun kedro. Ulun ga utus le gopnya yang hak ga utus ulun, dan gopnya jet terpercaya. Tema gata hana tak turi gopnya, ulun ku turi gopnya, sabab ulun measai nibak gopnya, dan gopnya ke yang utus ulun. Bak watenyan, awaknyan kena drop isa. Temahana ureng yang jijut mat gopnyan. Sabab gohlom truk wateji. Jai tat-tat ureng-ureng yang nalam kawan awaknyan. kaji pepun mu iman ke gopnyan dan ji pegah lagenyo. Menyo raja peselamat nyan teka, ukuh gopnyan hasil ge pubut but yang ajaib lebih jai nibak yang kaji pubut le urungnyo. Urung-urung Farisi ji dengo pakriban urung ramenyan ji musah-sah ke Hai Isa. Ngon sabab nyan, musajan-sajan ngon imum-imum ule, awak nyan laju jiu ubak nama padup dro tukang jaga bait Allah. Mangat jejak drop Isa. Isa ge pegah ba urung rame yang na dilun bait Allah nyan. Cuma si kejap tu ulun nyo na mesajan gata. Oh kalah nyan, ulun temalun gisa ubak nyang utus ulun. Gata tema tamita ulun, tema hana hase merumpok ngon ulun. Sabab gata hana hase tajak ba tempat ulun tinggai. Laju penguasa Yahudi jemarit sabe ke dro-dro. Urungnya hoji kena jak, sampo tanyo hana hase merempok ngon jihnya. Pekeh jihnyan kena jak ubak urung-urung Yahudi yang tinggal di luar Nanggro lam kawan urung Yunani. Dan jiperno urung Yunani, pekeh makna jih jipegah bahwa getanyo tema tamita jihnyan. Tema hana hase merempok ngon jihnyan. Dan getanyo hana hase tajak bak tempat jihnyan tinggai. Bak uro kena leh ni bak perayaan nyan, nakeh uro yang paling penting. Isya gedong lambait Allah, la juga pegah lagenyo. Ureng yang gelah jak keh kena bak ulun, mangat lun pejip i. Kehai ureng yang meiman buak ulun, na tutulih lam Alkitab. Lam ate ureng nyan, ji ile i yang teberi udim. Isya gemetutu kehai roh Allah, yang temaji terimong le ureng-ureng yang meiman ubak gop nyan. Sabab, bawatenyan roh Allah gohlom gubri. Sabab Isa gohlom tepumulia dengan mate gopnyan. Jai tat urung yang jidengo pu yang gepegah le Isa. Dan lam kawan awaknyan na yang pegah. Urungnyo kapasti nabi nyan. Yang lain jepegah meno. Nyo ke raja peselamat. Tema nacit yang pegah. Ah, panena mungkin raja peselamat deka ni bak Galilea. Lam Alkitab na tutulih bahwa raja peselamat na ke keturunan Nabi Daud dan tema teka ni bak Bethlehem na ke kampung Nabi Daud. Akeji, awak nyan kaji pepun mendakwa ke Hai Isa na yang kena drop gop nyan. Tema hana mesti tropih yang jijut mat gop nyan. Wate tukang-tukang jaga bait Allah yang tuyu jak drop Isa jigi salom. Imum-imum ule dan urung-urung Farisi nyan laju jitanyong bak awak nyan. Pakon hana gata ba urungnyan keno. Ji jawab le tukang-tukang kawainyan. Luar biasa. Gohlomna urung yang pegahaba lage gopnyan. Pukuh gata pih kasisat. Ngon cara gata dengo haba gopnyan. Gen urung Farisinyan. Pukuh na ni bak penguasa-penguasa getanyo. Atawa urung Farisi yang mu iman ke gopnyan. Tema urung ramenyan. Awaknyan hana mupum hukum Nabi Musa. Dan pakriban mantong. Awak nyan ka kenong kutuk. Sidro lam kawan urung Farisi nyan, nakeh Nikodemus yang kaluh jijak ubak Isa. Nikodemus laju ji pegah ba urung-urung Farisi yang lain. Menurut hukum, sidro de urang hana jete hukum, si gohlom pekara jih tadengo dan but jih te pareksa. Pukuh gata ni bak Galilea cit, jawab awak nyan, nying mantong lam Alkitab. Gata temaduh takalon, bahwa hana nabi yang asai jih ni bak Galilea. Oleh nyan, ban mandum urung jiwa urumo.